إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقوله تعالى ولا فيما لا يملك ابن آدم، dan ucapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis terbalik. Harusnya Datul Ahkam dulu. Fathul Majidnya sering ketinggalan. Jadi kita ganti. Wal afu minkum. Wa qawluhu ta'ala wala fima la yamliku ibnu Adam. Dan juga tidak ada penempatan nazar pada apa-apa yang tidak dimiliki anak Adam. Qala fi syarh al-masabih, berkata dalam syarh al-masabih, yakni idza adafa an-nadar ila muayyanin la yamliku. Yakni ketika nazar tadi disandarkan pada sesuatu tertentu yang tidak dia miliki. Bi an qala, misalnya seorang berkata, in syafallahu maridi, kalau Allah sembuhkan orang sakitku ini, falillahi alayya, maka niscaya untuk Allah kewajiban atasku, an u'tiqa abda fulan, untuk memerdekakan hambanya si fulan. Dia yang bernazar, huwa alladhi nazara wa huwa alladhi indahu 'abd lahu 'abdun azrajul awwal darajul tsani. Man an-nadhir, hadha huwa an-nadhir, ini yang bernazar. Inni nadartu in syafallahu maridi, aku bernazar kalau Allah sembuhkan orang sakitku, maksudnya orang sakitku keluarganya, ibunya, bapaknya, anaknya, kalau Allah sembuhkan orang sakitku ini, aku bernazar wajib untuk Allah atasku untuk memerdekakan budaknya si fulan. Ini budak miliknya si fulan, sedangkan yang bernazar si Allan atau si Illan. Bagaimana? Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Kalau si fulan tadi berkata, saya tidak akan jual budak saya, dia tidak bisa apa-apa. Mengapa? Lianna hadal abad la yamlikuhu huwa. Lianna hadal abad la yamlikuhu huwa, bal yamlikuhu atani. Fala yamliku. Maka kata Nabi, wala fima la yamlik ibni Adam. Ini makna pertama. Nanti akan ada makna kedua. Fa amma idal tazama fid dhimmati syai'an bi an qala in syafallahu maridi falillahi alayya an u'tiqa raqabah wa huwa fi tilkal hal la yamlikuha wala qimatuha fa idza syafallahu maridahu thabata dzalika fi dhimmatihi. Ini contoh pertama adalah fima la yamlikuhu. Baik. Sekarang contoh kedua, fi dimmatihi, Apa maknanya fi dhimmatihi? Saat itu belum punya. Kan maknanya fi malam ya malayamlik juga kan? Tetapi fi dhimmatihi. Misalnya inni nadartu in syafallahu maridi an u'tiqa raqabatan titik raqabatan nakirah amma. Kalau Allah sembuhkan orang sakitku, aku bernadar untuk Allah, wajib atasku untuk memerdekakan seorang budak, siapapun budak itu. Sedangkan dia tidak punya budak itu dan enggak punya uangnya. Bagaimana? Yajibul wafa walala? Fima la yamlikuhu pada apa yang dia tidak punya fi halati nadarihi. Dia tidak punya ketika nazar. Bisa punya suatu saat. Beda dengan ini kan. Kalau ini aku bernazar untuk memerdekakan budaknya si fulan. Oh, si fulan bukan punyamu. Kalau dia enggak mau bagaimana? Tapi kalau yang ini yang kedua, dia tidak punya. Tidak punya juga uangnya, tapi kalimatnya ammah raqabatan seorang budak siapapun. Berarti dia hutang. Kalau ternyata Allah sembuhkan orang sakitnya, dia harus memerdekakan budak. Cari. Belum punya uang, kumpulkan uang. Itu mana? Fi dhimmah. Dalam tanggung jawab dia. Fi dhimmatihi. Baik. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. La yamlikuhu fima la yamlikuhu bimakna dengan makna yastahil. Karena dalam bahasa Arab tidak memiliki juga bermakna mustahil. Karena kalimatnya tidak dimiliki anak Adam. Apakah anak Adam bisa terbang? Tidak. Bagaimana kalau bernadar? Kalau saya lulus, saya akan terbang ke langit. Dia tidak punya. Dengan makna tidak mampu. Mustahil. Mustahil. Ini barakallahu fikum. Yang ketiga bermakna apa yang tidak mungkin dilakukan oleh anak Adam. Qauluhu wa rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima, dan juga apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanadnya sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, yakni kalimat ala syartihima ay syartil Bukhari wa syartil Muslim, walaupun riwayatnya dikeluarkan oleh Abu Dawud tetapi kesahihannya sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Adapun beliau Abu Dawud namanya Sulaiman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shaddad al-Azdi al-Sijistani. Namanya Sulaiman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq. Kunyahnya Abu Dawud. Nisbahnya al-Azdi al-Sijistani. Azdi kembali kepada sukunya, Sijistani kepada negerinya. Sahibul Imam Ahmad, sahabat Imam Ahmad, dan biasanya makna sahabat adalah muridnya. Wa musannaf as-sunan wal marasil wa ghairuhuma, dan beliau musannifus sunan, penulis kitab sunan, dan juga penulis kitab Al-Marasil, hadis-hadis mursal dan lain-lain. Wa Abu Dawud thiqatun imamun hafidhun. Thiqatun imamun hafidh. min kibaril ulama, dari tokoh-tokoh ulama besar. Mata sanata khamsin wa sab'in wa mi'atain, meninggal pada tahun 275 Hijriah. Bab manish minasyirki an-nadar li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan bernadar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ay likaunihi ibadatun yajibul wafa' bihi idha nadar Allah fayakunu an-nadar li ghairillah syirkan fil ibadah. Bab berikutnya adalah bab tentang syiriknya bernadar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Syiriknya bernadar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa nadar untuk selain Allah termasuk kesyirikan? Karena nadar merupakan ibadah. Yajibul wafa'a bihi, yang wajib ditepati. Jika seseorang bernadar, fayakunun nadar li ghairillahi syirkan fil ibadah, maka kalau begitu nadar kepada selain Allah syirik, karena berarti beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa hukumnya nadar? Apa hukumnya nadar? Ah, menyuji. Maha jujib, wajib atau sunnah, atau makruh atau haram, atau mubah. Kalau kalian ditanya, apakah ada ibadah yang hukumnya makruh? Bagaimana kalian jawab? Gak ada kan? Ibadah kalau gak wajib, anjuran ibadah pada Allah. Tetapi nazar ini agak unik. Mengapa unik? Ibtida. Ibtida'uhu makruh. Ketika memulai nazar, sebaiknya jangan. Yukrah. Tetapi ifa'uhu wajib. Berarti yang mana yang nazar? Yang mana yang ibadah? Nazarnya atau ifa'nya? Ibadah. Sudah kita kenal sekian banyak ibadah. Apa ada ibadah yang makruh? Ibadah semuanya dianjurkan. Ima wajib wa ima mustahab. Tapi di sini Rasulullah SAW menyatakan innama an-nadhar, innama an-nadhar la yukhrijuhu, atau an-nadhar la yukhrijuhu illa minal mak, illa minal bakhil. Atau kama fi riwayah la yustakhraj illa minal bakhil. Nazar ini tidak muncul kecuali dari orang bakhil. La istakhraj illa minal bakhil. Pujian apa cercaan? Cercaan. Kamu ini bakhil ya? Mau sedekah, sedekah aja. Jangan mengatakan kalau sembuh saya enggak akan sedekah. Kalau saya dapat rezeki begini begini, kalau saya berhasil, kalau saya lulus, saya akan sedekah. Kalau mau sedekah, sedekah aja. Enggak perlu pakai syarat-syarat. Tidak mengeluarkan nazar kecuali orang yang bakhil. Berarti kata para ulama, termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa memulai nazar itu tidak dianjurkan. Berarti makruh hukumnya. Tidak dianjurkan untuk bernazar. Tetapi kalau sudah nazar, yajibul wafa bihi, itu namanya mukmin sajid, Itu namanya orang yang benar-benar jujur ketika berbicara dan jujur ketika berikrar dan bersumpah. Kalau aku begini untuk Allah, aku akan sedekah. Tepati, wajib atasmu untuk menepati nadarmu. Oleh karena itu, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bukan mereka bernadar, bukan. Ketika Allah memuji orang beriman, apa yang Allah puji? Mereka melakukan nadar. Bukan itu pujiannya. Tapi pujiannya yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadr, mereka itu kehebatannya adalah menepati nadar. Baik. Barakallahu fikum. Berarti ibtidaan ketika memulainya tidak dianjurkan. Tetapi kalau sudah benar, seorang mukmin harus menepati nazarnya imanan billah, karena iman kepada Allah, dan juga wafa'an liwa'dihi, menepati janjinya, waliyamini, dan sumpahnya dengan nama Allah. Wallahi, kalau saya berhasil, saya akan melakukan ini dan itu, saya akan berpuasa, saya akan bersedekah dan seterusnya. Baik. Maka yang namanya nazar harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya selalu dimulai dengan kalimat lillahi alayya, atasku. Untuk Allah, atasku untuk melakukan ini. Untuk Allah, atasku untuk melakukan itu. Dan dengan sumpah, dengan menyebutkan demi Allah. Wallahi, statusnya sama seperti sumpah. Wajib atasku untuk Allah lakukan ini dan itu. Mengapa orang yang bernazar selalu menyatakan lillah, untuk Allah, untuk Allah? Karena orang beriman tahu semua takdir-takdir itu dari Allah. Maka kalau sembuh adalah karena Allah yang menyembuhkan. Kalau berhasil, karena Allah yang menakdirkan berhasil. Kalau ternyata dia mendapatkan apa yang diharapkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia beribadah kepada Allah dengan puasa, sedekah dan sebagainya. Aku bernazar untuk menyembelih hewan kurban. Aku bernazar untuk membagi-bagikan uang sekian. Aku bernazar akan membangun sebuah masjid. Aku bernazar akan membangun sebuah madrasah, ila akhirnya. Baik, untuk Allah. Karena meyakini Allah yang menakdirkan. Kalau datang orang ke kuburan keramat terus berkata, kalau aku lulus aku akan berikan kembang 7 warna untukmu, aku akan memberikan minyak setengah gelas untukmu. Untuk apa sih minyak? Mereka ingin, dulu sebelum ada listrik, mereka ingin agar kuburnya tetap menyala. Baik. Sehingga minyaknya diisi lagi, diisi lagi. Kalau aku berhasil, aku akan membangun kuburanmu menjadi kuburan yang paling megah di dunia misalnya. Berarti kamu menganggap kelulusanmu itu dari kuburan ini. Keberhasilanmu dari kuburan ini. Apa yang kamu harapkan ternyata didapat dari kekeramatan kuburan ini. Itu masalahnya. Sehingga dikatakan minasyirki an-nazar lighairillah. Termasuk kesyirikan kalau seorang bernazar untuk selain Allah. Bisa ke kuburan, bisa ke tempat keramat, bisa ke pohon keramat, bisa kemana-mana. Berkata musannif rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka menepati nadar-nadar mereka, dan mereka takut kepada satu hari yang syarruhu mustatira, yang kejelekannya akan meliputi mereka. Ini barakallahu fikum sebagai dalil kalau menepati nazar adalah satu kewajiban dan itu adalah keistimewaan orang-orang mukmin. Kalau orang itu tidak beriman, munafik misalnya, atau enggak percaya kepada Allah, dia enggak akan takut. Walaupun sudah bernazar puluhan kali, dia enggak peduli. Ah, ngapain ditepati? Karena enggak takut pada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, sehingga keistimewaan orang beriman adalah kalau bernazar akan ditepati. Yufuna bin nadri. Fal ayatu dallat ala wujubil wafa bin nadri. Maka ayat ini menunjukkan wajibnya menepati janji, yaitu menepati nazar. Wa madaha man fa'ala dhalika ta'atan lillah, dan memuji orang yang melakukannya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wafa'an bima taqarraba bihi ilaihi, dan menepati apa yang dia kerjakan dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya nazar untuk Allah adalah sesuatu yang disukai oleh Allah. Ya. Ini aneh kalau dia berkata lillahi untuk Allah atasku terus melakukannya, melakukan maksiat. Ya aneh namanya. Untuk Allah kemaksiat. Maka yang namanya nazar untuk Allah adalah ketaatan-ketaatan. Man nazara, siapa yang bernazar an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, taatilah Allah. Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, jangan bermaksiat. Kalau aku lulus, aku akan menganiaya fulan wa fulan. Loh, kedzaliman. Kalau aku lulus, aku akan minum khamr untuk merayakannya. Aku nazar untuk Allah. Aneh yang seperti ini. Kalau engkau bernazar untuk Allah, sesuatu yang Allah ridai dong. Siapa yang bernazar untuk taat, maka taatilah. Siapa yang bernazar untuk maksiat, jangan bermaksiat. Harus dibatalkan sumpahnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qulu wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu. Apa yang kalian infakkan dari nafkah-nafkah dan apa yang kalian nadarkan dari nadar-nadar, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Fa inna Allah ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu infakkan dan apa yang kamu nadarkan. Apa maknanya mengetahui atau apa konsekuensi dari mengetahui? Allah mengetahui apa yang kalian nafkahkan, maka Allah akan hisab, Allah akan catat sebagai amalan baik, Allah akan berikan pahalanya yaumul qiyamah. Itu makna mengetahui. Pada anfaqtum min nafaqah. Taib au nadartum min nadrin. Kalau nadar, Allah tahu apa yang kalian nadarkan. Maknanya mengancam kalau kalian tidak menepati. Jangan lupa, Allah mengetahui nadar-nadar kalian. Kalau kalian pernah bernadar begini, pernah menadar begitu, Allah tahu. Maka tepatilah nadar-nadar kalian. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala bi annahu alimun bi jami'i ma ya'maluhu al-amilun. Allah khabarkan dalam ayat ini bahwa Allah Maha tahu seluruh apa yang dikerjakan oleh semua orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan. Minal khairat, dari kebaikan-kebaikan. Apakah nafaqat, nafkah-nafkah, sedekah, atau mandurat, atau nadar-nadar yang baik. Wa tadammana dhalika mujazatuhu ala dhalik, dan memiliki konsekuensi bahwa Allah akan membalasnya dengan balasan-balasan kebaikan. Awfaral jaza, dengan sebanyak-banyak balasan. Lil amilina bihi, bagi siapa yang mengamalkannya. Ibtigha'a wajhih, karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karena ikhlas. Baik, ini mukaddimahnya, bahwa nazar adalah ibadah, atau lebih tepatnya menepati nazar adalah ibadah. Maka bernazarlah dengan nazar-nazar yang baik untuk Allah, dan kemudian tepatilah. Kalau engkau sudah tahu tentang hukum nazar, fahadihin nuzurul waqi'ah, maka nazar-nazar yang terjadi min ubadil kubur, pada mereka para penyembah-penyembah kuburan yang mengagungkan kuburan, mengkeramatkan kuburan, taqarruban biha ilaihim, mereka bernazar untuk mendekatkan diri mereka kepada kuburan. Liyaqdu lahum hawaijahum, agar terkabulkan hajat-hajat mereka. Auliyashfa'u lahum, atau agar penghuni kubur tersebut atau orang yang dikubur tersebut bisa membelanya nanti yaumul qiyamah. Hadza syirkun fil ibadah bila raib, maka itu adalah kesyirikan kepada Allah dengan tiada keraguan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa ja'alu lillahi mimma dara min al-harthi wal an'ami nasiba, faqalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaina fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya, wa ja'alu lillahi mimma dara'a min al-har, mereka menjadikan untuk Allah dari apa yang mereka hasilkan dari kebun-kebun mereka dan binatang-binatang ternak mereka, mereka jadikan untuk Allah nasiban, bagian. Ini untuk Allah. Faqalu hadza lillah, ini untuk Allah. Biza'mihim, menurut pengakuan mereka. Wa hadza lillah wa hadza lisyurakaina, sedangkan ini adalah untuk sekutu-sekutu kita. Falamma kana lisyurakaihim, apa yang untuk sekutu-sekutu mereka, fala yasilu ila Allah, enggak akan sampai kepada Allah. Wa makana lillah, adapun yang untuk Allah, yasilu ila syurakaihim, justru sampainya kepada sekutu-sekutu mereka. Jelek sekali apa yang mereka hukumkan. Yang Allah kisahkan dalam ayat ini adalah apa yang terjadi di zaman jahiliyah, yaitu pada kuburan Al-Lat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kalian membagi dua atau memberikan dua hasil dari ternak kalian, dari kebun kalian, dari hasil-hasil panen kalian. Ini untuk Allah dan ini untuk Lata. Hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaina. Yang untuk syuraka mereka, untuk berhala-berhala dan berhala Lata, la yasilu ila Allah, enggak akan sampai pada Allah. Dan yang untuk Allah, mereka hanya sampai kepada sekutu-sekutunya. Karena tidak Allah terima ibadah yang dicampuri kesyirikan. Allah aghna syuraka anisyrik, Allah adalah yang paling kaya dari semua sekutu-sekutu. Kalau mereka mencampurkan untuk Allah dan untuk yang lain, Allah enggak akan terima, dan Allah katakan itu untuk mereka semua. Silakan. Hal tajidu minhum jazaa'a, silakan, apakah kalian dapati dari mereka pahala? Yaktafi bihadzal qadar, barakallahu fiikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.